Sudah terlalu lama ku sendiri, tak ada kau di sisiku, hampa terasa diriku. Seandainya kau ada kini, ku pasti bahagia bersama dirimu cinta. Sebarkan rasa cinta di dalam hatimu, hanya aku dalam dirimu. Bila memang kamu suka, mengapa tak kau katakan sejujurnya? Untuk apa kamu malu? Ungkapkan isi hatimu. Bilang saja kalau kamu masih cinta. Yeah. Kembalilah padaku, ku pasti bahagiakan apa yang kau mau. Terakhir kau bilang semua menghilang, tak ada hati terasa karena kau tak tahu diriku. Bila memang kamu suka, mengapa tak kau katakan sejujurnya? Aku ingin kau kembali. Untuk apa kamu malu? Ungkapkan isi.